kan lekas berputus asa, ia akan berbalas juga. Kerana setiap yang susah ada hikmahnya. Berusahalah, berdoalah dan bertawakallah. Semua orang mendapat apa yang dicita, sedangkan Allah punya kuasa mengurniakannya. Alangkah besar nikmatnya anugerah.